bangsa yang berketuhanan, tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan, tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan. Gendangkan kesesatan, kau dewakan nafsu setan, tiada lagi halal haram, tiada lagi kesopanan. Kau lupakan agama, kau hancurkan budaya, kau tebarkan bencana, kau hapuskan susila. Ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepribadian. Ayo kita tegakkan sendi agama. Ayo kita tegakkan budaya bangsa. Kami tetap dalam kesopanan dan iman. Setuju kalau kita menyanyi bersama-sama? Setuju! Oke, dan tetap dalam iman dan kesopanan. Setuju? Setuju! Baik, yuk kita nyanyi bersama-sama. indah dan mulia. Sedikap yang mulia, suci murni tiada dosa. Suci murni tiada dosa. Tetapi manusia telah menodainya, seni pun diperkosa demi hawa nafsunya. Ayo gunakan seni demi agama, ayo gunakan seni demi negara, ayo gunakan seni tu kebaikan, ayo gunakan seni tu keindahan. Mari menyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi? Mau. Oke. Masih bisa tertib dan sopan? Bisa. Oke, ayo kembali kita menyanyi. Yeah. Sudah siap semuanya? Sudah.